السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan dan fasilitas, berbagai macam keindahan dan anugerah, yang setiap anugerah itu menuntut kita untuk menjadi hamba yang bersyukur kepadanya agar kenikmatan itu terus bertambah, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, jika Anda bersyukur maka aku akan tambah nikmat tersebut. Dan nikmat yang terindah adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesempatan untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada yang lebih indah dari itu. Kalau ingin merasakan kehidupan yang nyata, yang benar-benar hidup, yang penuh dengan kebahagiaan, maka syaratnya satu, berinteraksi, membaca dan mempelajari serta mengamalkan Al-Quranul Karim. Maka majelis-majelis seperti ini tidak boleh kita lepaskan. Sekaya apapun kita, seprima apapun fisik kita, setampan apapun kita, secantik apapun kita, tingginya jabatan kita, itu tidak akan bisa memberikan kebahagiaan hidup dan membuat kita merasakan kehidupan yang hakiki. Sebagaimana kekayaan, jabatan, ketampanan atau kecantikan itu tidak ada gunanya bagi orang yang telah mati. Mau secantik apapun dia, kalau mati ya udah mati, nggak ada gunanya semuanya. Di saat itulah ketampanan dan kecantikan mendapatkan nilai nol. Kenapa? Udah meninggal. Pada saat itulah harta mendapatkan nilai nol. Kenapa? Meninggal. Akhirnya harta dibagi-bagiin tuh, jadi warisan. Setinggi apapun jabatan dia, disitulah jabatan mendapatkan nilai nol. Kenapa? Ya udah meninggal, udah gak dianggap lagi, gak dianggap lagi, gak ada yang mau dekat sama dia, suruh nemenin gitu dikubur, gak mau, gak mau. Ada wanita tercantik di sebuah negeri meninggal, terus kita ditawarin nemenin dia di kamar mayat selama 7 hari 7 malam, mau? Enggak. Kenapa? Meninggal. Kapan orang meninggal jamaah? Ketika jasadnya berpisah dengan ruhnya. Gitu ya. Ketika jasad dia itu ditinggal oleh ruhnya. Ketika ruh meninggalkan dia, maka seluruh apa yang dia punya nilainya nol. Dengan demikian, kalau kita sepakat ini, coba kita buka surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Wakadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh dari sisi dan perintah kami, dari ketentuan kami, ruh. Wakadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepada engkau ruh dari perintah kami, dari sisi kami, dan dari ketentuan kami. Dan kalau kita buka tafsir dan mencari tahu apa sih makna ruh di dalam ayat ini, maka kita akan mendapatkan bahwa makna ruh adalah Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran itu ruh. Ruh. Masih ingat? Kapan harta gak bermanfaat bagi seseorang? Walaupun dia kaya banget. Kapan ketampanan, kecantikan, dan fisik gak ada gunanya? Kapan jabatan mendapatkan nilai nol? Pada saat seseorang itu meninggal dunia. Dan kapan ia meninggal dunia? Ketika ruhnya meninggalkan dan berpisah dengan jasadnya. Maka orang yang hidup jauh dari Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, tidak berinteraksi dengan Al-Quran, maka ia mati. Mati secara hakiki. Karena ruhnya berpisah dari dia. Orang yang jauh dari Al-Quran, bahkan menjauh dari Al-Quran, dan gak punya waktu untuk mempelajari Al-Quranul Karim, maka hartanya, fisiknya, ketampanan, kecantikan, kekuasaan, network yang dia punya, popularitas, gak ada artinya. Tidak akan bisa memberikan dia ketenangan, kebahagiaan, dan merasakan sensasi kehidupan yang sejati. Mungkin dia dipuji oleh banyak orang, tapi orang-orang yang memuji dia kan gak tahu isi hatinya. Mungkin dia punya banyak penggemar, dia idol bagi banyak pihak, tapi penggemar dia kan gak tahu kehampaan di dalam jiwanya. Allah yang berfirman, yang menciptakan kita, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Allah berfirman, bukankah menciptakan anda lebih tahu tentang anda? Bukankah menciptakan anda lebih tahu tentang anda? Al-Quran sebagaimana keterangan pencipta kita adalah ruh di dalam kehidupan kita. Ruh di dalam kehidupan kita. Wa kadzalika أوحينا إليك روحا من أمرنا. Dan begitulah kami wahyukan kepada Anda. Ruh, ruh, ruh. Dari sisi kami, ruh. Oh, ini dalam. Allah gak bicara kekayaan. Allah gak bicara popularitas. Allah gak bicara kecantikan, ketampanan. Allah gak bicara kekuasaan. Tapi Allah berbicara tentang Al-Quran sebagai ruh. Karena itu yang dibutuhkan oleh manusia. Hadirin yang Allah muliakan, hidup cuma sekali. Masa kita gak mendapatkan kenikmatan hidup? Gak mendapatkan sensasi kehidupan? Tapi bola di tangan kita. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Dan barang siapa yang mau kufur, silakan kufur. Tidak ada paksaan. Karena yang mengalami kita, yang menjalani kita, yang sengsara pun kita. Yang hambar, hambar. Yang hampa, yang gersang, itu kita. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah memberikan taufik, memberikan akses, memberikan kemudahan untuk berinteraksi dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui kitab Riyadus Salihin, tamannya orang-orang soleh, buah karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Iya, hadith Abu Malik Al-Ash'ari. Abu Malik Al-Ash'ari berkata, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang tua dan keluarga beliau, merahmati orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Beliau menyatakan, An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Hadith Abu Malik Al-Ash'ari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, At-tuhur syatrul iman. Bahwa bersuci adalah setengah dari keimanan. Setengah dari keimanan. Dan kesimpulannya, sebagaimana dijelaskan mayoritas para ulama, bahwa arti bersuci di sini adalah bersuci dengan air untuk menghilangkan hadas, baik wudu maupun mandi. Bersuci secara fisik. Dan kenapa setengah keimanan? Singkat cerita, dijelaskan Al-Imam Nawawi rahimahullah, dijelaskan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah dan lain-lain, bahwa iman itu, atau di dalam iman, PR kita adalah mensucikan atau membersihkan fisik kita dan hati serta batin kita. Maka jangan lupakan hal itu. Banyak pihak hanya fokus ke masalah fisik, dan itu kurang. Kita katakan bagus banget, luar biasa, tapi jangan hanya berhenti di sana. Sebagian pihak hanya berbicara tentang masalah hati tanpa ada pembuktian dari fisik. Itu juga ada catatan, karena Nabi SAW bersabda, Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila hati baik, maka seluruh jasad akan baik. Seluruh fisik akan baik. Dan apabila hati rusak, maka seluruh jasad akan rusak. Maka talazum bainal batin wa dhahir, kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Saling melazimkan antara batin dan zahir, saling berkaitan antara batin dan zahir. Batin dan zahir berjalan secara paralel sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan kemampuan seseorang masing-masing. Artinya kalaupun fisiknya terkesan biasa-biasa aja, itu bukan karena gak mau, tapi karena kemampuan terbatas. Bukan karena gak mau, tapi kemampuan terbatas. Contoh, hatinya bersih banget, tapi kenapa dia gak naik haji? Oh, ternyata dia sakit. Bukan gak mau. Kalau dia sehat walafiat, dia udah berangkat. Atau karena dia gak pernah punya uang. Kalau dia diberikan kekayaan, dia akan berangkat tuh ke tanah suci. Misalnya demikian. Jadi hadirin Allah muliakan, mainkan dua sisi ini. Sisi batin, amalan hati, dan sisi zahir. Mainkan kedua bagian ini, maka iman kita akan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Hati dan zahir. Hati dan zahir. Hati baik, zahir akan baik. Tapi kalau zahir saja baik, bisa jadi itu kemunafikan. Maka fokus mulai dari hati, lalu ke zahir. Bukan hanya hati saja, tapi hati dan zahir. Hati dan zahir. Zahir itu yang nampak, physically. Sholat, puasa, zikir, kata-katanya baik. Falyakul khairan aw liyasmut, hendaknya dia udah bicara yang baik atau dia diam. Lisannya ratban bidzikrillah, selalu basah dengan berzikir kepada Allah, selalu mengingatkan kembali kepada Rabbul Alamin. Itu poin. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Nabi SAW melanjutkan, walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Alhamdulillah memenuhi timbangan. Jamaah yang Allah muliakan, maksud timbangan di sini adalah timbangan. yang kita baca gak konsen itu. Saking gak konsennya, gak jelas kita baca apa. Hamlah, hamlah, hamlah, hamlah, hamlah, hamlah, hamlah, hamlah, hamlah, hamlah. Yang penting jarinya aja main. Hamlah, hamlah, hamlah, hamlah, hamlah, hamlah, hamlah, hamlah. Ya Allah. Pada di hari kiamat nanti, itu punya power yang besar dan memenuhi timbangan. Memenuhi timbangan. Di saat dosa-dosa kita pun juga ditimbang sama Allah. Di saat kemaksiatan kita dibawa, dihadirkan. Tadi kata Allah, ataina biha. Apapun kita akan bawa pada saat itu. Kita akan hadirkan, kita akan timbang. Dosa-dosa kita. Maksiat-maksiat kita. Itu salah satu amalan yang sangat kuat. Jadi lawan dari dosa-dosa itu yang sangat direkomendasikan adalah alhamdulillah. Tapi kita enggak fokus bacanya. Kita enggak serius. Kita enggak serius baca ketika sholat, sebagaimana kita enggak serius bacanya setelah sholat. Pas sholat Ustaz, loh Anda baca Al-Fatihah apa tidak? Saya baca Al-Fatihah apa tidak? Ketika sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudahkah kita meresapi itu? Ayat itu akan menjadi pemberat kita pada hari kiamat. Tamla'ul mizan. Memenuhi timbangan. Subhanallah. Hamdan 33 kali. Bisa gak kita santai sedikit bacanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita baca hamlah, hamlah, hamlah, hamlah, hamlah. Apa itu hamlah, hamlah? Hadirin yang Allah muliakan. Padahal ulama kita mengatakan, ulama kita menjelaskan bahwa untuk mendapatkan keutamaan ini, untuk mendapatkan keutamaan ini, maka kita harus membacanya dengan menghadirkan hati, bukan hanya dengan lisan. Menghadirkan hati. Kata para ulama, mereka mengatakan bahwa kalimat alhamdulillah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan dia, tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan. Bi'tibari thawabi talaffuzi bilhamdi ma'a istihdari ma'na. Memenuhi timbangan hari kiamat bi'tibari talaffuz bilhamdi. Dari pahala mengucapkan alhamdulillah sambil menghadirkan maknanya di dalam hati. Hadirkan maknanya. Jadi lisan dan hati. Lisan dan hati. Kita jangankan hati. Lisan aja gara-gara buru-buru gak jelas kita ngomong apa. Jadi jangankan hati, lisan aja. Karena buru-buru ini orang baca apa ya? Itu tadi. Kita baca apa sih tiap hari itu? Jangan berharap banyak, itu akan memenuhi timbangan. Jangan berharap banyak. Karena yang dimaksud kata para ulama, lisan dan hati. Lalu selanjutnya, berusaha diejawantahkan dengan perbuatan kita dalam derap langkah kita. Itu jamaah. Lalu kalau gitu apa makna alhamdulillah? Kita sudah jelaskan keterangan para ulama bahwa arti alhamdulillah adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh rasa cinta, bukan hanya sekedar pujian lisan, bukan hanya sekedar pujian lisan, tapi memuji Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta. Itu apa yang dijelaskan oleh para ulama. Karena semua sifat-sifat Allah, apa yang Allah lakukan, perintah dan larangannya, semua terpuji. Makanya ulama mengatakan, saat kita mengucapkan alhamdulillah, itu artinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyah Allah. Lalu dari sisi uluhiyah Allah. Lalu dari sisi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larang, dan apapun yang Allah takdirkan kepada kita, maka semuanya terpuji. Semuanya terpuji. Maksudnya apa tuh Pak Ustadz? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Maksudnya kita memuji Allah dari sisi rububiyah, apa yang Allah lakukan dan perbuat. Seluruh yang Allah lakukan dan yang Allah perbuat, semuanya pasti terpuji. Nah itu. Karena pasti terpuji, maka kita memujinya dengan rasa cinta. Apa yang Allah lakukan dan perbuat tidak mungkin menzalimi kita. Contohnya apa Ustaz? Ya pandemi sekarang. Yang belum selesai-selesai. Kondisi sekarang yang membuat banyak di antara kita di PHK. Masih belum bisa bangkit. Itu semua terpuji. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Makanya kan aktivitas boleh terhenti ketika pandemi, ketika jobless, ketika di PHK. Tapi membaca surat Al-Fatihah, khususnya ayat alhamdulillahirabbil alamin, emangnya berhenti? Teman-teman, karena kita jobless, saat baca Al-Fatihah kita istirahatkan dulu alhamdulillahirabbil alamin. Mana ada orang bilang begitu jemaah? Mau kondisi dapat kerjaan, enggak punya kerjaan, tetap alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca ketika salat. 17 kali minimum kita baca, minimum. Itu artinya apa? Segala puji bagi Allah, Rabbnya alam semesta. Kita memuji Allah dengan atas seluruh apa yang Allah lakukan dan Allah perbuat. Itu jemaah. Itu memuji Allah. Apapun yang Allah perbuat. Walaupun menurut kita ini gak menguntungkan saya, hati-hati. Belum tentu yang di logika kita menguntungkan, merugikan itu benar-benar rugi. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang kalian sukai itu justru buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu dan kalian enggak tahu apa-apa. Surat Al-Baqarah 216. Jadi kita memuji Allah dari sisi rububiyah. Apa yang Allah kerjakan dan apa yang Allah lakukan pasti terpuji, pasti. Lalu kita memuji Allah dari uluhiyah Allah. Apa sih uluhiyah itu jemaah? Ibadah. Pada saat kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan dengan penuh rasa cinta dan ketundukan. Nah itu ibadah. Maka orang yang mengucapkan Alhamdulillah ia akan menghadirkan di dalam hatinya bahwa seluruh perintah dan larangan Allah itu terpuji. Nah, itu terpuji. Karena terpuji enggak boleh dikomplain dan enggak pantas dikomplain apa dikomentari. Kalau enggak kita bohong ketika mengucapkan Alhamdulillah. Katanya Anda muji. Kenapa habis Anda mengucap Alhamdulillah Anda protes? Yang benar yang mana nih? Subhanallah. Semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah larang itu terpuji. Terlepas kita ngerti apa enggak, itu jemaah. Terlepas kita paham apa enggak. Ketika kita belum paham, kita belum ngerti, masalah ada diri kita, bukan ada di perintah dan larangan Allah. Sama jemaah. Kita ini punya anak kecil. Saat kita memberikan menu makanan yang dikasih ahli gizi terbaik di Indonesia untuk anak kita tuh yang masih usia kecil, mungkin usianya 2 tahun, 3 tahun. Emangnya dia suka dengan seluruh menu itu? Enggak, susah banget kita suapinnya. Bahkan kan kalau apa namanya era dulu pakai gaya pesawat terbang, enggak tahu masih apa, masih mengudara apa enggak pola seperti itu. Biar mau tuh anak mangap terus makanan masuk terus dimakan, dikunyah, ditelan. Nah, ketika dia enggak ngerti, apakah yang salah menunya? Ya enggak lah. Tuh anak belum ngerti aja. Menunya sih enggak salah. Menunya dari pakar gizi terbaik di Indonesia. Bahkan mungkin di dunia. Tapi dia belum ngerti gitu loh. Nah lucunya kita gak ngerti, kita gak paham, yang kita salahin Allah. Nah itu hebatnya manusia. Karena mentalnya, mental kambing yang warnanya hitam itu. Jadi dari dulu tuh mentalnya nyari kambing warnanya hitam. Akhirnya kebawa terus, jadi karakter, sampai pada titik, yang salah Allah, subhanallah. Terus yang berikutnya jamaah sekalian Allah muliakan, kita memuji Allah dari sisi nama-nama dan sifat-sifatnya. Seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah terpuji. Maka nama-nama dan sifat-sifat tersebut tidak mungkin melahirkan sebuah takdir, sebuah kejadian, sebuah perintah dan larangan kecuali pasti terpuji juga. Gak mungkin untuk menekan kita, menghancurkan kita tuh gak mungkin. Wong nama dan sifatnya semuanya terpuji kok. Gitu jemaah. Oleh karena itu, kalau kita ingin timbangan kita. Berat hari kiamat, dan kita ini baru hijrah, dosa kita banyak puluhan tahun. Nah, masuk dari pintu ini jamaah. Alhamdulillah. Makanya kan kita lanjutkan sedikit, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah kan mengatakan jamaah sekalian, Nabi SAW dalam hadis ini. Nabi SAW dalam hadis ini. Nabi kita SAW menyatakan, "Wassubhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas samai wal ard." Subhanallah dan alhamdulillah, kedua hal tersebut memenuhi seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, memenuhi seluruh ruang yang ada di langit, di antara langit dan bumi, itu di cover semua. Subhanallah walhamdulillah. Nah, ini paket komplit hadirin. Subhanallah alhamdulillah, itu paket komplit. Subhanallah walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena alhamdulillah tadi, alhamdulillah itu memuji Allah dengan penuh rasa cinta, dan subhanallah itu mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari apa? Dari seluruh sifat buruk atau ketidaksempurnaan atau kekurangan. Sekali lagi, subhanallah itu mensucikan Allah dari dua hal. Kalau kita lihat keterangan banyak para ulama, hal yang pertama sifat buruk, dan yang kedua ketidaksempurnaan. Artinya mungkin itu sifat baik tapi gak sempurna. Nah, Allah maha suci dari itu. Artinya sifat Allah itu pasti baik dan sempurna kebaikannya. Maksudnya apa? Ya contoh, kehidupan. Kehidupan kan sifat positif, tapi kehidupannya manusia kan gak sempurna. Manusia harus istirahat, ngantuk, harus tidur. Dia gak sempurna, dia gak bisa on selama 7-24 jam. Tapi Allah, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak diserang rasa ngantuk, dan Allah juga gak tidur. Beda. Beda. Nah, oleh karena itu, dua hal ini adalah pasangan yang serasi. Subhanallah dan alhamdulillah. Itu pasangan yang serasi jamaah. Kenapa demikian? Karena subhanallah itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh keburukan, hal negatif dan ketidaksempurnaan. Mensucikan Allah dari hal yang negatif dan tidak sempurna. Artinya ketika kita mengucapkan subhanallah, kita meyakini Allah tuh gak mungkin punya sisi negatif atau sisi positif yang tidak sempurna. Gak mungkin. Allah maha suci dari itu. Allah maha suci dari dua hal tersebut. Karena gak mungkin punya sisi negatif atau sisi positif yang tidak sempurna, maka satu-satunya hal yang berhak disuguhkan dan diberikan kepada Allah hanyalah pujian. Nah, disitulah peran alhamdulillah. Sekali lagi ya, kita ulang ya. Kenapa ini pasangan yang serasi? Karena yang pertama, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua sifat buruk dan sifat positif yang gak sempurna, yang nakes, gak sempurna. Allah, kita kan dalam hati kita, Allah gak mungkin punya sifat buruk atau hal baik yang gak sempurna. Karena seluruh hal yang dari Allah nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan Allah pasti baik dan level baiknya sempurna. Maka kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua sifat buruk dan ketidaksempurnaan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala enggak punya hal buruk dan ketidaksempurnaan, maka satu-satunya hal yang berhak kita berikan kepada Allah hanyalah pujian, dan disitulah peran alhamdulillah. Maka sempurna, kita tiadakan lalu kita puji setinggi-tingginya. Kita puji setinggi-tingginya. Makanya dua hal ini seringkali bergandengan tangan, jamaah. Ini pasangan serasi. Dan dua hal ini itu sangat kuat di timbangan hari kiamat. Sangat mendominasi. Kalau kita merasa bukan penghafal Quran misalnya, gak kuat tahajud lama-lama karena osteoporosis, pengapuran, atau ada kendala kesehatan. Kalau kita merasa gak punya duit untuk nyumbang infak sedekah, untuk bantu dakwah. Kalau kita bukan ustad atau kiai. Kalau kita dan kita. Hadirin, amalkan dua hal ini. Fokuskan dua hal ini, tasbih dan tahmid. Maka timbangan kita akan kuat di hari kiamat. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, kalimatan, ada dua kalimat. Catat jemaah, ada dua kalimat. Khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat ini sangat ringan di lisan. Sangat ringan. Sangat ringan. Semua bisa. Enggak ada yang bilang enggak hafal. Ringan di lisan. Tsaqilatani fil mizan. Tapi berat di timbangan hari kiamat. Bobotnya luar biasa ketika nanti ditimbang di hari kiamat. Habibatani ila Rahman. Dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu cinta dengan dua kalimat ini. Dua kalimat ini. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, dua kalimat ini, jemaah. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah. Mensucikan Allah. Wa bihamdihi. Tahmid, memuji Allah. Dua. Subhanallah dan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mudah diucapkan. Beda kalau kita disuruh hafalin surat Ali Imran, ya Allah, Pak Ustaz. Aduh. Enggak sanggup, Ustaz, enggak sanggup surat Ali Imran. Kan begitu hadirin sekalian. Berat. Tapi coba baca subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Bisa. Akal itu saya bisa. Khafifatani fil lisan. Mudah diucapkan oleh lisan. Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Tapi beratnya ditimbangkan. Memenuhi. Memenuhi. Dan dicintai oleh Allah. Hadirin. Dan kalau sudah memenuhi timbangan, maka bukan hal yang aneh apabila dua kalimat ini memenuhi antara langit dan bumi. Bukan hal aneh. Hadis Salman sebagaimana riwayat ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Salman menyatakan radhiyallahu ta'ala an yudha'ul mizanu yawmal qiyamah. Timbangan akan diletakkan pada hari kiamat. Dihadirkan di hari kiamat. Falau uzina fihi samawat wal ard lawasi'at. Kalau yang ditimbang atau kalau yang ditaruh di atas timbangan itu seluruh langit dan bumi, maka timbangan itu masih luas, belum penuh. Timbangan itu masih luas, masih banyak space, belum penuh. Seluruh langit dan bumi ditaruh di sana, timbangan itu belum penuh. Timbangan itu belum penuh. Fataqulul malaika. Maka malaikat bertanya kepada Allah. Malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabbi, liman tazinu hadha? Untuk siapa timbangan ini dihadirkan? Siapa yang mau engkau timbang di timbangan ini? Siapa yang mau engkau timbang, ya Rob, di timbangan ini? Fayaqulullah ta'ala, liman syi'tu min khalqi. Timbangan ini untuk makhluk-makhlukku yang aku kandaki. Ini untuk makhluk-makhlukku. Aku hadirkan timbangan ini untuk makhluk-makhlukku. Apa kata malaikat jemaah? Coba renungkan ucapan malaikat ini. Fataqulul malaika. Maka malaikat mengatakan, subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau. Kami belum maksimal dalam beribadah kepada engkau. Kami belum maksimal. Ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kami belum beribadah kepada engkau dengan sebenar-benarnya ibadah. Kami belum beribadah kepada engkau dengan sebenar-benarnya ibadah. Hadirin yang Allah muliakan. Timbangan itu akan dihadirkan oleh Allah pada hari kiamat. Dan kita akan ada di hari tersebut. Dzalikal yaumul haqq, kata Allah. Hari itu nyata dan benar. Hari itu real. Dan di hari itu timbangan akan diletakkan. Dan kita akan ditimbang. Amal-amal kita akan ditimbang. Dan kalau seluruh langit dan bumi diletakkan, itu timbangan masih luas. Jadi mungkinkah atau pertanyaannya begini, lalu bagaimana dengan amal ibadah kita? Amal ibadah kita yang pas-pasan tersebut, yang masih sedikit itu, bayangkan seluruh langit dan bumi kalau diletakkan di timbangan itu, itu space-nya masih luas. Masih luas, belum memenuhi. Masih luas. Lalu seperti apakah sholat kita? Seperti apakah puasa kita? Seperti apakah amal ibadah kita? Kenapa selama ini kita kepedean? pantaskah kita sombong? Pantaskah kita overconfidence dalam masalah ini? Malaikat saja ketika tahu itu, malaikat jemaah, mereka mengatakan subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik, maha suci engkau ya Allah, kami belum beribadah kepada engkau dengan sebenar-benarnya ibadah. Malaikat jemaah sekalian, atau tahu, kita tahu kan bagaimana ibadahnya malaikat. Malaikat itu ibadah yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka berzikir dan bertasbih siang dan malam dan tidak pernah jenuh, tidak pernah jenuh. Setiap detik mereka berzikir kepada Allah. Setiap detik mereka bertasbih kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih siang dan malam tanpa pernah bosan, tanpa pernah jenuh, tanpa pernah capek, tanpa pernah futur. Malaikat enggak futur jemaah sekalian. Malaikat enggak down. Malaikat beda dengan kita. Malaikat hidupnya bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 20. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Kita yang sering lupa zikir pagi. Kita yang sering lupa zikir petang. Kita yang suka lupa zikir keluar rumah. Pantaskah kepedean menghadapi hari kiamat nanti? Kita yang gak hafal zikir dan doa naik kendaraan. Kita yang baca doa atau zikir keluar rumah gak sempurna. Kita yang gak baca doa tidur, tidur main tidur aja, bangun main bangun aja. Kita yang aktivitas pertama setelah bangun tidur langsung lihat handphone atau gadget, bukan membaca alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Malaikat yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka berzikir dan bertasbih siang dan malam. Gak pernah bosan, gak pernah jenuh, gak pernah down. Lalu ketika melihat timbangan mereka mengatakan demikian, subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik, maha suci engkau ya Allah, kami belum beribadah kepada engkau dengan sebenar-benarnya ibadah. Lalu kita malas-malasan, lalu kita gak sujud kepada Rabbul Alamin, lalu kita gak rukuk kepada Allah, lalu kita tunda waktu, tunda waktu, tunda waktu, lalu kita gak berjuang, kita gak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin malaikat jamaah, malaikat yang Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat 6 tentang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka enggak pernah maksiat kepada Allah. Malaikat enggak pernah maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka enggak pernah maksiat terhadap perintah-perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu taat pada perintah-perintah tersebut. Enggak pernah maksiat. Tidak pernah maksiat. Persentase maksiatnya nol. Lalu mereka mengatakan demikian, ma'abadnaka haqqa ibadatik, kami belum beribadah kepada engkau dengan sebenar-benarnya ibadah, kami belum maksimal. Lalu siapa kita? Kita yang maksiat tiap hari. Kita yang jatuh lagi kepada dosa, jatuh lagi kepada dosa. Lalu kita enggak istighfar kepada Rabbul Alamin. Kita enggak sujud kepada Allah. Kita tenang-tenang saja menghadapi hari itu. Enggak ada perasaan ketakutan, enggak ada perasaan khawatir. Sekalipun air mata kita enggak pernah kita teteskan dalam sujud pada saat tahajud, pada saat sepertiga malam terakhir. Kita enggak pernah minta ampun dengan benar-benar minta ampun. Semua kita remehkan. Seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Malaikat enggak pernah maksiat, enggak pernah maksiat, enggak pernah ngomongin orang, enggak pernah ghibah, enggak pernah fitnah, enggak pernah enggak sholat. Malaikat enggak pernah ngumbar aurat. Malaikat enggak pernah riya, enggak pernah sumpah, enggak pernah pengen dipuji oleh orang. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. selalu berzikir kepada Allah. Kita yang gak berzikir. Kita kalau zikir hanya lisan. Kita yang hatinya terlalu keras sehingga gak bisa nangis. Seumur hidup Anda gak pernah nangis kepada Rabbul Alamin. Sekeras itu ke hati Anda. Lalu Anda tenang-tenang saja. Seakan-akan kalau mati hari ini, Anda akan masuk surga begitu saja. Hadirin yang Allah muliakan. Malaikat saja mengatakan demikian. Lalu bagaimana dengan kita? Dan hadis ini solusi jamaah. Hadis ini solusi. Kita yang pas-pasan. Kita yang gak punya modal banyak. Kita yang bukan penghafal-penghafal Al-Quran. Yang hafalan kita lemah. Kita yang belum pernah naik haji. Kita yang gak punya uang untuk infak sedekah. Allah dan Rasulnya tawarkan dua hal. Ringan dengan ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Memenuhi langit dan bumi. Langit dan bumi gak bisa memenuhi timbangan. Tapi Alhamdulillah, tamla'ul mizan, kata Nabi SAW. Alhamdulillah, memenuhi timbangan. Maka kalau kita bisa senantiasa menancapkan keyakinan di dalam hati kita bahwa seluruh yang kita jalani berasal dari kesempurnaan Allah, seberat apapun, baik di saat senang maupun di saat berat. Bukankah Nabi SAW mengajarkan ketika kita mendapatkan kenikmatan kelapangan, kita ucapkan Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Dan ketika kita lagi susah, apa yang kita ucapkan? Kita mengumpat, kita caci maki, kita marah-marah. Pada saat lagi susah, Nabi ajarkan kita Alhamdulillah ala kulli hal. Selain membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kalau ada musibah, Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, sesulit apapun Alhamdulillah. Sesulit apapun, sunnah Nabi SAW mengajar Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Kenapa segala puji bagi Allah atas segala kondisi? Karena kita yakin bahwa yang mentakdirkan ini adalah zat yang maha sempurna. Tidak mungkin punya sisi negatif. Tidak mungkin zolimi kita. Gak mungkin menghancurkan kita. Gak mungkin membuat kita terpuruk. Rob ini hanya memiliki sifat baik yang sempurna. Maka seberat apapun, maka inilah yang paling bagus buat kita. Dan hanya pujian yang layak untuknya. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Adapun Alhamdulillah hanya dengan lisan di saat sholat atau ba'da sholat. Tapi kita berkeluh kesah. Kita terpuruk. Kita pesimis di hari-hari ini misalnya. Kita pesimis dengan ujian Allah. Apa yang mau kita harapkan pada hari kiamat nanti? Hafalan Quran kita, Qiyamul Lail kita. Allah udah kasih kemudahan, Alhamdulillah dan Subhanallah. Itu yang memenuhi timbangan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Langit dan bumi saja tidak bisa memenuhi timbangan pada saat itu. Alhamdulillah bisa. Maka baik di saat senang maupun di saat sulit, selalu ucapkan dengan lisan dan hadirkan dengan hati segala puji bagi Allah, karena ini pasti yang terbaik untuk saya. Lalu berjuanglah di atas jalan Allah. Bukan pasrah, bukan berpangku tangan. Berjuanglah di jalan Allah. Jangan keluar rel dan track. Jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Aku qul hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, mohon maaf salah tadi ada kendala. Dan sekali lagi, kendala itu sangat menarik, kendala pada hari ini jemaah. Allah kasih kendala kepada kita ketika kita mengkaji bab sabar. Jadi itu sebenarnya bukan kendala yang negatif, tapi kendala yang positif. Sekali lagi, Allah kasih kendala kepada kita. Tadi ada masalah pada saat kita membahas bab sabar dan materinya subhanallah dan alhamdulillah. Gak ada yang kebetulan. Dan juga gak ada yang diskenariokan oleh kita. Sekali lagi, kendala pada saat kita membahas bab sabar dan pada saat materinya subhanallah dan alhamdulillah. Maka tadi adalah pelajaran praktek langsung, teori praktek. Kendala itu pasti dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji, yang maha terpuji. Dan kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.